pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 30 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. 6 tewas dan 2 luka akibat kecelakaan di Lokna. Polres Aceh Utara ringkus 5 pengedar sabu-sabu. 2 nelayan di Rohil, Riau tewas tersambar petir. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kecelakaan maut terjadi di Jalan Banda Aceh Melabu, tepatnya di kilometer 15 Desa Mun Ikun, Kecamatan Lokna, Aceh Besar, Minggu dini hari. Mobil Avanza yang ditumpangi 8 orang menabrak truk semen yang sedang parkir. Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Sandi Tita mengatakan kejadian berawal ketika mobil Avanza dengan plat 208A yang dikemudikan Muhammad Khalilullah 22 tahun, seorang mahasiswa, melaju dari arah Melabu Aceh Barat menuju Banda Aceh. Saat melintas di lokasi, sopir diduga tertidur sehingga mobil yang dikemudikan melaju ke arah kanan badan jalan dan menabrak truk tangki semen BL8587AE yang sedang parkir. Akibatnya 4 orang tewas di lokasi dan 2 meninggal di rumah sakit. Sementara 2 orang korban lagi mengalami luka berat. Identitas korban tewas yaitu Muhammad Khalilullah 22 tahun, Rian Hidayat 18 tahun, Rizky Ivanda 18 tahun, Arsin 41 tahun, Edi Mawansyah 43 tahun, Azhari 29 tahun. Sementara itu korban luka berat adalah Musri Antoni 44 tahun dan Rizwan 44 tahun. Korban luka dan meninggal kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Darlun, aparat Satuan Narkoba Polres Aceh Utara pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari meringkus 5 pria yang diduga pengedar sabu-sabu di lokasi terpisah. Polisi menyita 29,19 gram sabu dari para tersangka. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara Ibtu Soeharto mengatakan awalnya polisi meringkus Mirza 22 tahun asal Desa Palulada, Kecamatan Dewantara dan Agus Nardi alias Cegu 28 tahun warga Desa Utun Bunta, Kecamatan Pesangan Biren. Keduanya ditangkap di kawasan Desa Kutalok Sukun dan turut diamankan satu paket sabu seberat 2,15 gram. Sedangkan 3 pria lagi ditangkap di kawasan Desa Mecat, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, bersama 4 paket sabu seberat 17,84 gram. Mereka adalah Yusabri, 28 tahun, warga Desa Gelumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Marzuki, 41 tahun, dan Faisal, 36 tahun. Keduanya warga Desa Menasa Mecat, Kecamatan Nisam. Ibtu Soeharto menambahkan kelima tersangka masih diamankan di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Meskipun telah berhasil ditangkap 5 tersangka, petugas akan terus mengembangkan kasus tersebut karena kemungkinan ada orang lain yang terlibat. Sudarlun, 2 nelayan asal Sinabui, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Maruli alias Akui, 40 tahun dan ANTP, 39 tahun, tewas saat mencari ikan. Diduga keduanya tewas karena tersambar petir. Humas Polres Hinhil, Aibtu Yusran Pangeran Ceri, mengatakan kejadian ini berawal saat 3 nelayan berangkat dari Desa Sinabui, Kecamatan Sinabui, menuju Laut Malaka dengan menggunakan kapal boat Minggu subuh sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Namun dalam perjalanan sekitar 4 mil dari bibir pantai terjadi hujan yang disertai petir. Para nelayan tetap melakukan penjaringan ikan. Saat 2 korban sedang menebar jaring di bagian sisi kanan kapal, tiba-tiba petir menyambar. Keduanya langsung terpental dan tewas seketika dengan kondisi gosong. Sementara Aping selamat karena saat petir menyambar posisinya di haluan kapal. Aping kemudian menghubungi pihak keluarga. Bersama polisi dan warga, pihak keluarga mendatangi lokasi tersambarnya 2 korban tersebut. Kemudian 2 jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sudarlun, kafilah Kecamatan Gandapura tampil sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 tingkat Kabupaten Biren. MTQ yang berlangsung 22 hingga 29 Oktober 2016 dan diikuti 526 peserta dari 17 kecamatan itu ditutup PLT Bupati Biren Insinyur Mukhtar MSI di mimbar utama Masjid Agung Sultan Jempa Biren Sabtu malam. Karena hujan lebat, acara penutupan MTQ ke-33 Biren berlangsung di dalam masjid. Ketua Panitia MTQ ke-33 Biren, Jufli Wan, mengatakan juara pertama pada MTQ kali ini adalah Kecamatan Gandapura, juara kedua Samalanga, juara ketiga Pedada, sementara juara keempat Kota Juang dan juara kelima Kafilah, Kecamatan Jempa. PLT Bupati Biren Mukhtar menyampaikan selamat kepada para Kafilah Kecamatan Gandapura yang tampil sebagai juara umum. Menurutnya prestasi ini harus menjadi catatan penting untuk Gandapura atau kecamatan lain dalam hal menggalakkan membaca Al-Quran bagi masyarakat khususnya generasi muda. Kepada juara, PLT Bupati juga meminta untuk terus mempersiapkan diri lebih baik lagi karena nanti akan mewakili Biren ke MTQ Provinsi Aceh di Aceh Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu dan beratap rumbia milik Safini 36 tahun di Desa Palopunti, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, Minggu dini hari terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun api sempat membakar sejumlah alat berkebun milik Safini. Ketua Tagana Loksmawe Samsul Bahri mengatakan kala itu Safi'i dan empat keluarga yang lain sedang tertidur. Tiba-tiba api muncul dari belakang rumahnya. Saat Safi'i terjaga, ia langsung menghidupkan mesin pompa air dan mencoba memadamkan api yang telah membakar atap dan dinding belakang rumah. Tidak lama kemudian warga datang untuk menolong, disusul satu unit pemadam kebakaran dari Arun, sehingga api pun berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Api hanya menganguskan sebagian atap yang terbuat dari daun rumbia, dinding belakang dan sejumlah alat perkebunan milik Safi'i. Menurut data yang diperoleh, api pertama kali muncul di bagian belakang rumah. Penyebabnya belum bisa dipastikan. Untuk para korban sendiri tidak perlu mengungsi karena rumah yang terbakar masih bisa ditempati. Pemkab tetap akan menyalurkan bantuan masa panik untuk korban. Sudarlun, Polri dan TNI akan bekerjasama mengamankan jalannya demonstrasi aksi bela Islam yang akan dilakukan pada 4 November 2016. Kerjasama ini dalam rangka melakukan pengamanan di wilayah ibu kota. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pengamanan ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua warga negara yang mematuhi aturan hukum akan dilindungi, diamankan dan dilayani oleh polisi. Mantan Kepala BNPT itu meminta demonstrasi yang diikuti ribuan massa ini tidak menimbulkan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Tito, untuk tidak memanaskan situasi menjelang 4 November 2016, masyarakat diminta tidak melakukan provokasi via media sosial. Sementara itu, Ormas Sayap Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menghimbau agar aksi unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok berlangsung tertib tanpa adanya keributan. Jika unjuk rasa itu berlangsung tidak tertib, maka hal itu akan merusak demokrasi di Indonesia. Sudarlun, sejumlah ormas Islam akan berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur Petahana DKI Basuki Purnama alias Ahok di depan Istana Merdeka pada 4 November 2016. Front Pembela Islam FPI berjanji akan menggelar aksi secara damai. Juru bicara FPI Munarman mengatakan sekitar 500 ribu massa siap menggelar aksi. Masa yang akan turun pada demo 4 November nanti bukan hanya dari warga Jakarta, dan mereka juga datang dari berbagai daerah. Mengenai isu adanya kepentingan lain di balik demo ini, Munarman pun membantah. Ia menegaskan tidak ada bayaran untuk masa pada aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat 4 November 2016. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan mengaku sudah mendapat jaminan dari Ketua FPI Habib Rizik Sihab. Demo dijanjikan akan berjalan dengan aman tanpa ada unsur anarkis. Polda Metro Jaya telah menyiapkan 8.000 personil untuk mengawal dan mengamankan massa selama aksi demo berlangsung. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 30 Oktober 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.